Lalu pada perjalanannya kami membuat audisi untuk penyanyi baru. Dan seorang yang terpilih adalah ternyata warga dari Elva Music Studio juga. Mario, Mario kawannya Luigi. Mario Bros. Tepuk tangan buat Mario dan kali ini akan membawa sebuah lagu bersama Hedy dan Carlo. Kau tak akan terganti.